Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, masih berkaitan dengan fatwa haulil ilm, fatwa-fatwa berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk pada fatwa yang ke-11. Wasu'ila hafizahullahu ta'ala dhukira an ibn al-wazir rahimahullah anna sahabata Aba Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum lam yahfadhul Qur'an al-Karima wa kadhalika ma warada an al-a'immati ka Uthman ابن أبي شيبة على قدره أنه لم يحفظ القرآن الأشياء التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب الله هل هذا صحيح؟ ditanyakan kepada beliau حفظه تعالى رحمه الله تعالى kepada Naam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang pertanyaan disebutkan bahwasanya Ibn Wazir rahimahullah mengatakan atau disebutkan dari Ibn Wazir rahimahullah bahwasanya sahabat yaitu Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Ali radhiyallahu anhum mereka tidak hafal Al-Quran Al-Karim. Dan begitu pula apa yang diriwayatkan dari A'immah seperti Utsman ibn Abi Syaibah sesuai dengan kapasitasnya bahwasanya beliau pun tidak menghafal Al-Quran. Sesuatu yang tad'u ba'da talabatil ilm, sesuatu yang hal ini mengaruhi sebagian penuntut ilmu. Dari khabar seperti ini, bahwasanya para sahabat seperti Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum tidak menghafal Al-Quran, memiliki pengaruh bagi sebagian penuntut ilmu. Hal ini menjadikan sebagai akan dalil untuk meninggalkan menghafal Al-Quran. Apakah hal ini benar? Khabar yang seperti ini benar bahwasanya para sahabat di antara yang tadi kita sebutkan tidak menghafal Al-Qur'an atau tidak hafal Al-Qur'an. Fa ajaba qailan, maka beliau rahimahullah menjawab, ana astab'idu ana Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa haula'il ajillatu min as-sahabati lam yahfadhu kitab Allah hadza ba'idun. Sungguhnya atau ana, kata beliau, berlepas diri dari ungkapan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan mereka adalah orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, tidak hafal Al-Quran, pernyataan ini merupakan pernyataan yang sangat jauh. Wa ta'lam, engkau ketahui annal Quran jama'a ala ahdi atau jumi'a ala ahdi Abi Bakrin. Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Naam, pada masa Abi Bakar. Wa ala ahdi Utsman, dan pada masa Utsman radhiyallahu anhuma. Kaifa yajma'un wa la yahfadun? Bagaimana mereka para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam keadaan mereka tidak hafal Al-Quran? Nah, ba'idun jiddan, maka pernyataan ini sangat jauh. Walakin hatta law ruwiya anhu fayajibu an nandura fil isnad awalan summa idha sahal isnad fanakul innal ladhi tahaddasa anhum wa qala innahum lam yahfazul Qur'an kullahu tahaddasa amma alima. Baik, ya, bahwasanya pernyataan ini sangat jauh dari kebenaran. Akan tetapi seandainya kita, ya, seandainya hal itu diriwayatkan, ada yang telah meriwayatkan penukilan ini, maka wajib kita mengoreksi kembali tentang isnadnya, sanad-sanadnya, ya, sanad-sanadnya tentang yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ya tidak atau belum menghafal Al-Qur'an atau tidak hafal Al-Qur'an. Ini yang pertama, lihat sanadnya benar atau enggak. Kemudian yang kedua, idza sahal isnad, jika benar sanadnya sehingga muncul pernyataan tersebut, maka kita akan katakan sesungguhnya orang yang berbicara tentang mereka, yaitu tentang para sahabat, bahwasanya mereka tidak hafal Al-Quran, dan dia berkata bahwasanya itu perkataan mereka, bahwasanya para sahabat tidak hafal Al-Quran, maka dia berbicara sesuai dengan kapasitas apa yang dia ketahui. Ya, sehingga Ibnu Wazir rahimahullah merupakan ulama, maka beliau Ibnu Saimin rahimahullah tidak mencelanya, tetapi ya beliau mengatakan yang dikatakan Ibnu Wazir membicarakan sesuai apa yang dia ketahui, sehingga manusia tidak sempurna, ada yang dia tidak ketahui. Wa yub'idu jiddan, adapun yang dikatakan dari beliau sangat jauh dari kebenaran. Anna mislaha ula'i la yahfadunal Qur'an, bahwa yang semisal dari orang-orang ini, yaitu orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, mereka tidak menghafal Al-Qur'an. Ini sangat jauh sekali ya kebenarannya. Wala yambagi, maka tidak sepantasnya ayusniyar rajul an hifdzil Qur'an misla hadhihi riwayat, maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk meninggalkan menghafal Al-Qur'an dengan ya dasar atau dalil riwayat-riwayat yang seperti ini. Ya, taib. Ya, maka menghafal Al-Qur'an merupakan perkara yang penting. Ya, bahwasanya keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan bagi orang yang menghafal Al-Qur'an, dan dia akan akan naik derajatnya di dalam surga kelak atau di dalam al-jannah, sampai batas mana seseorang itu menghafal Al-Qur'an sesuai dengan kadar hafalannya. Maka penting untuk seorang menghafal Al-Qur'an walaupun satu hari satu ayat, namun istimrar terus menerus Nah, dibandingkan satu halaman atau setengah halaman dalam setiap harinya, kemudian berhenti satu tahun, lebih baik satu ayat tetapi istimror. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fatwa yang kedua, wa su'ila syekh, arju min fadilatikum hafizakumullah ta'ala tawdihal manhaji as-sahihi atau as-sahiha fi talabil ilmi fi mukhtalifil ulum asy-syar'iyyati jazakumullah khairan wa ghafara lakum. Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, aku mengharap dari engkau wahai Syekh, semoga Allah menjagamu. Ini di masa beliau masih hidup. Tentang penjelasan bagaimana cara yang benar di dalam menuntut ilmu, di mana di dalam ilmu terdapat macam-macam ilmu syar'i. Jazakumullah khairan wa ghafara lakum. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan semoga Allah mengampunimu. Maka beliau menjawab, al-ulumu syar'iyyatu ala asnafin, bahwa ilmu-ilmu syar'iyyah terbagi bermacam-macam. Di antaranya yang pertama ilmu tafsir, yaitu ilmu tafsir. Fayambaghi li talibil ilm an yuqrina at-tafsira bihifdzi kitabillahi azza wa jalla iktida'an bis-sahabah radhiyallahu anhum haitsu la yatajawazuna asra ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk menggendengkan tafsir, yaitu tak kala dia belajar tafsir, dia harus yang sepantasnya dia sertakan pula untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Iktidaan dalam rangka meneladani para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka para sahabat tidaklah melewati 10 ayat sampai dia mengetahui, kandungan yang ada di dalam ayat tersebut, kemudian mereka amalkan. Nah, kemudian beliau mereka menambah lagi terus, ya, dia menghafal 10 ayat, kemudian ya, mempelajari tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Ini para sahabat. Maka kata beliau, merekalah menjadi panutan bagi kita. Wali ajli ayyartabita ma'na al-Qur'anil Karim bihifdzi al-fadhihi. Dan untuk mengikat dari makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dengan cara bihifdzi al-fadhihi, menghafal lafadz-lafadznya. Fayakunul insanu mimman talau haqqa tilawatih la siyama idza tabaqahu. Maka seseorang akan mampu membaca Al-Quran dengan sebenar-benar pembacaan, kemudian dia praktekkan apa yang dia baca. Nah, kemudian yang kedua, macam ilmu yang kedua, ilmu sunnah, yaitu tentang ilmu sunnah. Fayabda'u bima huwa asahhu. Maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu memulai dari mempelajari ilmu sunnah dari kitab-kitab yang asahhu, yang paling sahih. Wa asahhu ma fi sunnah mattafaq alaihi al-Bukhari wa Muslimun. Dan yang paling sahih dari kitab-kitab sunnah apa yang disepakati oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Ya, kitab yang paling sahih ba'dal Quran. Naam. Lakin talabus sunnah yang qasimu ila kismain. Akan tapi mempelajari sunnah terbagi menjadi dua macam. Kismun yuridul insanu ma'rifatal ahkami syar'iyyati sawa'an fi ilmil aqaid wa tauhid au fi ilmil ahkamil amaliyyati. Macam yang pertama, seseorang menginginkan dari belajar sunnah mengetahui hukum-hukum syariat. Sama saja berkenaan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yaitu ilmu-ilmu fikih. Wa hadza yanbaghi an yurakkiza 'ala al-kutubil mu'allafati fi hadza fayahfazuha ka bulughil maram wa umdatil ahkam wa kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab kitab at-tauhid wa ma asbaha dzalik. Dan ini yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu ayurakiza, untuk berkonsentrasi terhadap kitab-kitab yang telah tercetak, yang telah naam tertulis, yang berkenaan dengan hal ini, yaitu yang menerangkan tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, dan juga ilmu fikih. Maka hendaklah dia, seorang penuntut ilmu, menghafalnya. Seperti Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram. Naam. Atau kitab Umdatul Ahkam, yaitu matan-matannya. Dan kitab karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, seperti kitab Tauhid dan yang semisalnya Qawaidul Arba, naam, Usulus Salasah, Usulus Sittah, naam, atau Kasfus Subahat dan yang lainnya, yang naam dikarang oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wa tabqal ummahat lil muraja'ah wal qira'ah. Dan yang tersisa adalah kitab-kitab induk. Ya. Lil muraja'ah. Hanya sekedar di muraja'ah. Wal qira'ah dan dibaca. Adapun yang sifatnya matan. Naam. Yang sifatnya usul dasar tadi. Ya seperti naam. Umdatul Ahkam, ini kitabnya tipis. Ya. Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang berkisar tentang ahkam as-syar'iyyah, hukum-hukum, ahkam al-amaliyah, hukum-hukum yang sifatnya amaliyah untuk diamalkan. 6. Berkaitan dengan ya fikih. Dan juga kitab-kitab tauhid yang tadi yang sudah disebutkan, maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu untuk memulai menghafal kitab-kitab tersebut. Yang tersisa adalah kitab-kitab induk, ya, kitab-kitab besar, al-mujalladat, ya, yang berisi berjilid-jilid kitab tersebut, maka ya akan sulit bagi seorang untuk menghafal kitab-kitab tersebut. Maka kata beliau, hanya sekedar di murojaah dan dibaca. Nah, adapun kitab-kitab yang sifatnya na'matan sedikit, maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu untuk membaca, menghafalnya. Fa hunaka hifdzun. Di sana di dalam kitab-kitab tersebut ada yang ya perlu dihafal. Wa hunaka, dan di sana yaitu di dalam kitab-kitab induk ada yang sifatnya hanya sekedar dibaca. Yaqra'ul ummahati wa yaqsuru minan nadhari fiha li'anna fi dhalika fa'idatain. Di dalam kitab-kitab induk ada pembahasan-pembahasan yang perlu dihafal dan hanya sekedar dibaca. Dan memperbanyak meneliti dari kitab-kitab induk. Karena di dalamnya terdapat dua faedah. Membaca kitab-kitab besar terdapat dua faedah. Yang pertama, faedah yang pertama, arruju'u ilal usul. Kembali kepada usul. Kembali kepada suatu yang mendasar, ilmu-ilmu yang dasar. Ats-tsaniyatu tikraru asma'ir rijal ala dhihni, yaitu tak kalah seseorang sering membaca, yaitu misal ke Sahihul Bukhari, ya begitu tebal, ya Sahih Bukhari. Nah, tak kalah seorang sering membaca, maka akan terulang-ulang nama-nama dari ar-rijal, yaitu nama-nama yang meriwayatkan dari hadis tersebut, sehingga akan selalu na'am menempel di benaknya. Fa innau idza taqarrarat asma'ur rijal, maka jika selalu terulang-ulang dari nama-nama perawi, la yakadu yamurru bihi rajulun masalan min rijalil Bukhari fi ayyi sanadin kana illa arafa annahu min rijalil Bukhari fayastafidu hadhil faidah al haditsiyah. Nah, dan jika terus menerus yang merawikan dari suatu hadis, ya, melewati tak kalah seorang membaca, ya haddatsana fulan, haddatsana fulan, naam, disebutkan telah berbicara kepada kami fulan fulan, naam, akan terus terulang. Naam, misalkan pada rijal Al-Bukhari, itu riwayat atau perawi-perawi dari yang meriwayatkan dari Imamul Bukhari, ya, maka dia akan mengetahui siapa yang biasanya yang na'am meriwayatkan dari Imamul Bukhari. Fayastafidu hadhil fa'idah al-hadithiyah, maka seorang akan mendapatkan fa'idah yang bersifat hadithiyah, yaitu perawi-perawi di dalam na'am hadith. Ini dua faedah yang bisa diketahui tak kalah seseorang membaca kitab induk, kitab-kitab yang besar. Yang ketiga, ilmul aqaid. Yang ketiga berkaitan dengan ilmu akidah. Katab kutubuhu katsiratun, kitab-kitabnya banyak. Kitab-kitab akidah itu banyak. Wa ara anna qira'ataha fi hadzal waqti tastaghriqu waqtan katsiran. Aku berpendapat bahwa tak kalah seorang membaca kitab-kitab akidah fi hadzal waqt, pada masa ini, tastaghriqu waqtan katsiratan, maka engkau akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Wal fa'idatu mawjudatun fi zubadi, dan faedahnya ada di dalam intisari allati katabaha, yang ditulis oleh para ulama mislu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti na'am karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal 'Allamah Ibnul Qayyim, dan juga karya Ibnul Qayyim, wa ulama'un Najd mislu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa man ba'dahu minal ulama, dan orang-orang yang setelahnya dari kalangan para ulama, ya. Seperti kitab Tauhid, ya, itu intisari dari, ya, pembahasan tentang tauhid. Nah, ya, maka tak kalah seorang membaca intisari, maka membutuhkan waktu sedikit. Usul salasah itu az-zubud, yaitu intisari dari pembahasan tauhid. Tidak butuh waktu yang sangat banyak, bertahun-tahun kita mempelajari akidah, tetapi dengan, ya, kita membaca intisari-intisari dari karangan para ulama, maka akan menyingkat waktu. Nah, kemudian yang keempat, ilmul fiqhi, yaitu berkenaan dengan ilmu fikih. Tidak diragukan annal insan yambaghi lahu ayurakiza ala madhhabin muayyanin yahfadhu wa yahfadhu usulahu wa qawaidahu tidak diragukan bahwasanya seorang sepantasnya harus berkonsentrasi atau menetapkan suatu madhab yang muayyanin, yang tertentu. Yahfadhu, dia menghafal dari madhab tersebut, dan dia menghafal dari usul-usul yang ada di madhab tersebut. Wa qawaidahu, dan dia menghafal dari kaidah-kaidah dari madhab tersebut. Lakin la ya'ni dhalika annal tazima iltizaman bima qalal imam fi hadhal madhab kama yaltazimu bima qalahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti seseorang memilih madhab tertentu untuk menjadikan kita berpegang teguh dengan madhab tersebut dan mengikuti terus-menerus apa yang dikatakan imam dari madhab tersebut, sebagaimana kita berpegang teguh dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Nah, lakinnahu yubna al-fiqh ala hadha. Akan tapi fikih dibangun atas dasar usul yang ada di madhab tersebut, sehingga seseorang akan ringan. Wa ya'khudhu minal madhahibil ukhra maqalah dalil atau maqalat dalil. Kemudian dia mengambil madhab-madhab yang lain. Naam. Dengan apa yang disertakan dengan dalil ala sihatihi, akan kebenaran dalil tersebut. Misalkan tak kalah seorang nanti akan disebutkan contohnya, yaitu misalkan kita mengambil madhab Hambali, maka kita menghafal dasar-dasar yang ada di dalam madhab tersebut, ya, kaidah-kaidahnya. Kemudian juga tak kalah seorang sudah kokoh di madhab Hambali tersebut, naam, maka seorang bisa beralih dengan mengambil apa yang ada di madhab yang lain, seperti Syafi'iyah atau Syafi'i, madhab Syafi'i, dengan diikuti dalil yang sahih yang ada pada madhab tersebut. Kama hiya tariqatul a'immah min asba'il madhahib ka Syekhul Islam Ibn Taimiyah wan Nawawi wa ghairihima hatta yakunu qad bana ala aslin. Sebagaimana hal ini yang ditempuh oleh para ulama, para a'immah, imam-imam, yang mana mereka mengikuti madhab-madhab seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi. Mereka memiliki madhab, dan selain dari keduanya, sehingga mereka membangun di atas dasar. Li'anni ara anna alladhina akhadu bil hadith duna ay yarji'u ila ma katabahu ulama fil ahkam asy-syar'iyyah. Karena aku memandang bahwa orang-orang yang tak kala mereka mengambil satu hadis tanpa memperhatikan kepada kitab-kitab ulama berkenaan dengan hukum-hukum syar'iyyah yang ada di dalam hadis tersebut, aku berpandangan bahwasanya mereka akan mendapatkan kekeliruan yang sangat banyak jika memahami dengan pemahaman sendiri tanpa memahami dari suatu madhab, ya, dalam suatu hadis, konteks hadis. Tentunya konteks hadis yang mungkin berisi tentang masalah amaliyah, fiqhiyah. Tak kalah seorang mengamalkan begitu saja yang ada di dalam hadis, beliau berpendapat bahwa jika dia tidak merujuk kepada para ulama madhab, maka dia akan banyak tergelincirnya. Wa in kanu aqwiya fil hadis, walaupun mereka adalah orang-orang yang kuat berkenaan dengan hadis, wa fi fahmihi, walaupun mereka kuat di dalam memahaminya, lakin yakunu indahum syathat katsirah, akan tapi mereka pasti akan mengalami kekeliruan yang sangat banyak. Li'annahum ba'iduna amma yatakallamu bihil fuqaha, karena mereka ba'idun, sangat jauh dari apa-apa yang para ahlul fikih berbicara tentang hadis-hadis tersebut. Nah, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Melanjutkan dari pembahasan ini. Naktafi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ila ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafakalu barakallahu fikum.